Apakah benar pendapat yang mengatakan pentahiran terhadap kandungan lain tidak tepat karena si Robi mentahir sudah lama dan orang yang ditahir sudah bertobat? Kalau tobat yang benar, berarti benar tahiran si Robi. Nah, artinya kalau orang yang pernah kamu ketahui bertobat, berarti tahiran si Robi benar karena dia bertobat dari kesalahan. Demikian. Ternyata dia tobatnya main-main. Tidak benar. Sehingga tahir Syekhobi tetap apa? Tetap berlaku. Kalaupun benar tobatnya, itu menunjukkan Syekhobi benar tahiran tepat. Semuanya itu tobat ternyata. Kenapa bukan yang tobat? Karena tidak hidup. Seandainya tidak ada tahir, buat apa bukan yang tobat? Orang tidak tahu kok disuruh tobat. Sehingga tidak bertahir, ini bertobat, yang bertobat sendiri bukan naik, mengakui. Dia mengakui di surat tobatnya tersebut, walaupun hanya pada waktu itu, sekarang surat tobatnya raih. Hilang. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya buat kalian yang muliakan Allah, kita tidak boleh bermudah-mudah dan dengan gampang menghubungi para ulama kita, Syekhobi pahamnya tidak tepat, Syekhobi harus melihat lebih teliti dan lain-lain. Ya sih, kita kalau lebih pintar dari ulama kita, kita kalau lebih paham dari ulama kita. Wa Syekhobi Allah Ta'ala, seorang yang mujarab, seorang yang terpuji. Beliau mencahir, beliau memperingatkan umat dari kesalahan dan kebid'ahan. Bukanlah dibangun di atas apa? Emosi dibangun di atas. Dibangun di atas sesuatu yang tidak benar. Karenanya para ulama ketika mendapatkan tahir itu dari Syekhobi, tidak ada yang mereka berkomentar, semua mereka istinah terhadap apa yang dikatakan oleh Syekhobi. Para ulama yang menerima ini bukan ulama yang kecil, ulama yang besar. Ulama yang besar bahkan yang lebih tua dari Syekhobi. Lebih tua dari Syekhobi. Ulama yang paling tua di antara para ulama kita. Kita kenal berada di dakwah Ahlus Sunnah ini adalah Syekh Shalih Wahidan. Lebih tua tahun dari Syekhobi. Baru kemudian Syekhobi dengan usia yang telah kita sebutkan tadi kurang lebih 84 tahun atau 85 tahun. Ya kalau lo kata dia kan dengan tahunnya Syekhobi, ulama ini tidak meragukan tahunnya Syekhobi. Nah bagaimana kita ini orang yang Masya Allah banyak hutannya, warahnya begini, keimanannya naik turun, lebih sering turunnya, drastis bahkan. Sekarang menghukumi Syekhobi. Matanya tidak, mulutnya jarang beristighfar dengan mata yang selalu melihat yang haram. Tetapi mengumpul Syekhobi, alimnya lebih tua darinya, dari umur itu menerima karena mendapatkan Syekhobi orang yang benar, jujur, benar, amanah dalam pembicaraannya kepada kelompok-kelompok yang menimpa. Maka kata beliau, apa yang dibicarakan Syekhobi dan ada orang yang ternyata tidak menerima, itu kemungkinan di antara yang hasil. Itu kalau mereka orang-orang yang berilmu. Dikatakan oleh beliau, itu mungkin hasil. Karena ternyata tidak tenang dengan Syekhobi yang mentahdir. Beliau tidak membicarakan orang yang tidak memiliki ilmu. Maka kita yang tidak memiliki ilmu, jangan tahu. Jangan sok, wallahu a'lam bishawab.